Deo, kau Johan, sebrak buka. Ah, nak sayang kau bang. Boh hati lon wo Johan, Johan. Hana pre malam ni kau pun datang, badan tak enak, sang mirah manyang. Mau ke dukun sembur tak mapan, abang kau hoyong dehai. Hanmu ho arah pindah lun mita, mau neleponan nombor no aktif line. Saboh tu malang tu jauh ia mata. Mekali-kali abang dinda peruhim, robeknya hati kram kum lam dada dada. Sini abang lama menanti, meputih-putih udepku tujuan hana. Boh hati lon wo Johan, hana pre malam ni kau pun datang, badan tak enak, sang mirah manyang. Mau ke dukun sembur tak mapan. Jelamu hana le arti lemblom mitasi untuk mainan. Sungguh ku sayang dinda putih di gadoh lam gapit begitu saja. Kan jangan maluhan ku pemeri, menantu pergi unang grosheng showa. Tak sabar sayang ken abi umi, limeh kelai darah setia. Sungguh enak durawa camba alung, payah ong-ong nyohate luka. Abang kahoyong dehai, hanmu ho arah dinda lon minta. Mau neleponan nombor no aktif line, saboh ke malang kejauh ia mata. Jelamu hana le arti lom-lom mitasi untuk mainan. Sungguh ku sayang dinda putih di gadoh lam gapit begitu saja. Kan jangan maluhan ku pemeri, menantu pergi unang grosheng showa. Tak sabar sayang ken abi umi, limeh kelai darah setia. Sungguh enak durawa syamba alo, payah ong-ong nyohate luka. Boh hati lon wo Johan, hana pre malam ni kau pun datang, badan tak enak, sang mirah manyang. Mau ke dukun sembur tak mapan. Nyaw bibi aku, aku dah menjaga bili. Do, pacolong.